Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Terkait dengan korban perang Uhud tadi ada paman Rasulullah yaitu Hamzah, namun untuk tadi yang saya katakan Ja'far insyaallah tidak tepat karena Ja'far itu gugur di perang Mu'tah ya, bukan di perang Uhud. Dan di sini dikatakan anak bibi Nabi. Ya, makanya coba nanti kita perlu cek dulu siapa yang dimaksudkan. Atau mungkin ada yang apal? Siapa kira-kira yang dimaksudkan dengan anak bibi Nabi yang termasuk korban mutilasi di perang Uhud? Kalau tidak nanti coba kita cek lebih lanjut di buku Sirah. Kemudian kita lanjutkan dengan al-muskilah ats-tsalitsah, problematika yang ketiga yaitu perselisihan hati. Yang ini merupakan sebab yang paling efektif fi qada' ala untuk menghancurkan kian al-ummah al-islamiyah, eksistensi umat Islam. Karena konsekuensi dari perselisihan hati adalah kelemahan dan hilangnya kekuatan dan negara atau kekuasaan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ta'allah kalian pada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u dan janganlah kalian berselisih, niscaya kalian akan lemah dan hilanglah kekuatan kalian dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka anda saksikan masyarakat Islam pada saat ini di berbagai penjuru dunia, sebagiannya memendam di dalam hati, liba'tin untuk sebagian yang lain permusuhan dan kebencian. Meskipun sebagiannya dengan yang lain jamala jika bertemu basa-basi. So akrab dan sebagainya. Fa'inau layakfa. Maksudnya tidaklah samar yaitu jelas ala ahadin atas setiap orang. Bahasanya itu cuma sekedar mujamalah. Sekedar basa-basi. Dan bahasanya apa yang terpendam tantowi. Mana aslinya terlipat. Terlipat domair hati. Adapun yang terpendam di dalam hati adalah menyelisihi hal itu. Dan Allah Ta'ala telah jelaskan dalam surat Al-Hasr bahasanya sebab dari penyakit ini yang amat bil balwa, yang demikian merata adalah karena kelemahan akal. Allah Ta'ala berfirman, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau kira mereka itu bersatu pada hati mereka bercerai-berai. Kemudian Allah sebutkan illah. Allah sebutkan sebab kenapa hati mereka bercerai-berai dengan Allah katakan dzalika bi'annahum qaumul la yaqilun. Hal itu karena mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. Wala syakka dan tidaklah diragukan bahasanya penyakit lemah akal yang menimpanya maka itu akan menyebabkan kelemahan untuk idrakul haqa'iq. Untuk menangkap kebenaran dan menangkap realita. Sehingga lemahlah kemampuan untuk membedakan manakah hak dan batil, manakah yang manfaat dan manakah yang bahaya. Manakah yang baik dan manakah yang buruk. Dan tidak ada obat untuk kelemahan akal semacam ini kecuali diterangi dengan cahaya wahyu. Dengan cahaya wahyu. Karena cahaya wahyu itulah menjadi sebab hidupnya hati yang mati. Dan teranglah jalan bagi orang yang mau berpegang teguh dengannya. Maka Allah akan nampakkan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai satu kebatilan. Manfaat sebagai satu hal yang betul-betul manfaat dan madarat sebagai hal yang betul-betul madarat. Allah Ta'ala berfirman, awaman kana maitan fa'ahyainahu. Maka apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan yaitu hatinya. Waja'alna lahu dan kami berikan padanya cahaya yang dia berjalan dengan cahaya tersebut di tengah-tengah manusia sama dengan orang yang tidak seperti itu. Tentu jawabannya berbeda. Allah Ta'ala berfirman, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, yaitu ajaran Allah seluruhnya. Janganlah kalian berpecah belah. Ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika dulu kalian bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka Allah satukan hati kalian, maka jadilah kalian dengan nikmatnya ikhwanan menjadi orang-orang yang bersaudara. Wa kuntum dan dulu kalian ala syafa, ada di pinggir hufratin jurang minan nari neraka, lalu Allah selamatkan kalian darinya. Demikianlah Allah jelaskan pada kalian ayat-ayatnya supaya kalian mendapatkan hidayah. Kemudian kaidah yang ke-21, anal iktisoda bil amal wal iktisoma bisunati alihima madaruddin. Sesungguhnya pertengahan dalam beramal dan berpegang teguh dengan sunnah adalah poros agama, adalah inti agama. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ahlal kitab ila taghlu fi dinikum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai ahlal kitab, janganlah kalian ghulu, bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Meskipun ini ditujukan kepada ahlul kitab, dan perintah Allah kepada ahlul kitab dalam Al-Quran itu berlaku untuk kaum muslimin. Demikian juga firman Allah, wala tusrifu, janganlah kalian berlebih-lebihan. Di sini membuang makmul. Tidak Allah sebutkan, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam hal apa. Halnya tidak disebutkan, dan kaedah dalam dan kaedah tafsir, hadful makmul yufidul umum. Dibuangnya sasaran, satu kata kerja, itu menunjukkan kalau hal tersebut bersifat umum. Wala tusrifu, maka janganlah kalian berlebih-lebihan dalam semua hal. Makan, minum, demikian juga dalam beramal, dalam beribadah. Innahu la yuhibbul musrifin. Si Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, yaitu membenci orang-orang yang bersikap melampaui batas. Tilka hududullah, itulah batasan Allah Subhanahu wa taala, yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'taduha, janganlah kalian melanggarnya. Janganlah kalian melanggarnya. Maka itulah aturan-aturan Allah, janganlah kalian melanggarnya. Maka istilah had itu ada dua makna. Yang pertama, had itu pengertiannya adalah hukuman tertentu untuk kasus-kasus kejahatan tertentu. Rajam untuk potong tangan, rajam untuk zina, potong tangan untuk mencuri, ini disebut juga had. Kemudian had dalam makna yang luas adalah aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana had dalam ayat ini. Demikian juga firman Allah Ta'ala, wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Ya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ya, ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khufyatan, dan dengan suara yang lirih. Tidak teriak-teriak, innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dengan membuang makmul, maka artinya ya, orang yang melampaui batas dalam semua hal. Dan termasuk yang melampaui batas adalah yang tidak Allah sukai melampaui batas dalam doa. Dan di antara bentuk melampaui batas dalam doa berdasarkan awal ayat, berdasarkan bagian depan ayat adalah teriak-teriak dalam doa. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal, kul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakanlah bahasanya hilal itu tanda waktu ya, untuk manusia dan tanda waktu untuk haji. Dan bukalah albir, bukalah kebaikan antaktul buyuta min duhuriha. Kalian mendatangi rumah dari lotengnya, tidak dari pintunya. Walakin albir manittaqa, akan tetapi bir adalah siapa saja yang bertakwa. Waktul buyuta min abwabiha. Datanglah rumah dari pintu-pintunya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian pada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka orang-orang jahiliyah punya tradisi, kalau mereka ihram, maka mereka tidaklah masuk ke rumah lewat pintu. Mereka cari tangga. Kemudian maka lewat loteng. Tangga kemudian turun, susah payah lah. Padahal pintu ada, pintu terbuka, namun mereka enggak berani lewat pintu. Dan itu dianggap sebagai bentuk ketakwaan. Maka Allah nampak koreksi pemahaman semacam ini. Allah nyatakan takwa itu bukan semacam itu, albir, kebaktian atau bakti itu bukan semacam itu, namun bir adalah manittaqa, siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian di tafsir jalal lain di tentang walisal biru bi antatul buyutam min duhuriha, yaitu dalam kondisi ihram, bi antang kubu fiha naqban, maka kalian lubangi rumah itu. Kalian lubangi rumah, kemudian kalian masuk rumah dan keluar rumah dari situ. Dari lubang di dinding yang dibuat. Wa tatrukul bab, dan kalian tinggalkan pintu, ndak, pintunya malah ndak difungsikan sebagai pintu. Wa kanu yaf'aluna dzalika wa yasumuna birran. Demikianlah tradisi orang jahiliyah, mereka melakukan hal tersebut dan mereka menganggap itu adalah kebaikan. Maka ketika mereka dalam kondisi ihram, mereka tidak mau masuk rumah lewat pintu. Mereka lubangi rumah, dijebol temboknya. Udan, ya tentu perlu pakai tangga. Nggak tahu pakai loncat ataukah tidak. Ataukah tangganya harus bolak-balik. Ya, sisi pendalilan kenapa ayat ini diletakkan di sini, wallahu a'lam, dari ayat waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah dari pintunya. Ya, datangilah rumah dari pintunya di sini, kata Sa'di di tafsirnya, di tafsir As-Sa'di, demikian juga disampaikan oleh Sa'di di Qawaidul Hisan. Ya, ini pintu di sini, pintu konkret dan pintu abstrak. Mencakup pintu konkret dan pintu abstrak. Ya. Pintu konkret ya, pintu rumah. Pintu abstrak, kalau orang ingin mendatangi ilmu, ingin mendapatkan ilmu, maka lewatlah pintu ilmu yang benar. Demikian juga pintu abstrak adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bahas tentang masalah al-iktisad bil amal wal itisam bis sunnah. Ketika orang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pintunya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang ingin dekat dengan Allah, pintunya itu. Lewatlah pintu tersebut, jangan bikin pintu sendiri. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, bertakwalah kalian pada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian juga firman Allah Ta'ala, al-hajju asyhurum ma'lumat, haji itu adalah bulan-bulan yang telah diketahui, yaitu Sawal, Dzulqa'dah dan 10 hari atau beberapa hari di bulan Dzulhijjah. Faman faradu fihinna, siapa yang mewajibkan diri pada bulan-bulan tersebut. Faradu di sini maknanya adalah mulai melakukan. Berniat untuk masuk dalam manasik. Maka siapa yang telah berniat masuk ke dalam manasik haji, faman faradu finnal hajja, maka siapa yang sudah berihram, bahasa bebasnya, berihram untuk haji, fihinna di bulan-bulan haji, fala rufatha wala fusuka wala jidala fil hajj, maka dia tidak boleh beromong kotor, sonok, jorok, ya, wala fusuqa, tidak boleh melakukan kemaksiatan, tidak pula debat kusir yang tidak ada manfaatnya fil haji, dalam kondisi berhaji. Maka satu hal yang menarik dalam ayat ini, siapa yang sudah memulai mau melakukan satu aktivitas ibadah, maka ya, dia Allah sebut dengan faradha, dia mewajibkan dirinya untuk berhaji. Maka siapa yang mewajibkan dirinya untuk melakukan satu amal ibadah. Maka siapa yang sudah ihram, ini kan baru mulai. Maka dia dianggap telah mewajibkan haji atas dirinya. Ya, oleh karena itu, maka orang yang, maka saya Nuthemin mengatakan berkaitan dengan orang yang berkaitan dengan kewajiban, apakah orang yang tidak berpuasa itu wajib diqadha ataukah tidak, beliau bedakan antara orang yang batal dan orang yang dari awal tidak niat berpuasa. Kalau orang itu tidak niat berpuasa sejak awal, maka beliau katakan tidak ada kewajiban qadha untuknya. Tapi kalau dia sudah berpuasa kemudian siang hari batal, maka dia wajib qadha. Karena orang yang telah memulai untuk melakukan satu amal ibadah, itu dia mewajibkan dirinya untuk melakukannya. Maka itu mimba bin nadri. Maka itu seperti nadar. Nah, kalau ini rusak, maka dia harus qadha. Ya. Mungkin di antara istimbat yang bisa diambil untuk penjelasan semacam yang beliau sampaikan tadi adalah ayat ini. Faman faradu fihinnal hajja. Maka siapa yang berihram untuk haji, maka dia telah mewajibkan dirinya untuk berhaji. Maka dia punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji tersebut dengan baik dan benar. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah, dan apa saja kebaikan, apa saja yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya dan Allah akan memberikan pahala untuknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, berbekallah kalian, sehingga sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku ya ulil albab, bahai orang-orang yang berakal. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari saat beliau mau melempar Jumratul Aqabah. Ini berarti pagi tanggal 10 Dzulhijjah. Wa wa'ala naqatihi, ketika itu beliau di atas untanya. Beliau mengatakan ulqutli hasa, pungutkan untukku, ambilkan untukku kerikil. Dari kata-kata ulqut ini, para ulama fikih mengatakan, ya, maka yang dipakai untuk lempar jumrah itu adalah kerikil yang ada. Tidak boleh mecah. Tidak boleh batu, kemudian ini agak gede, kemudian dipukul pakai palu sehingga pecah. Nah, ya, karena Nabi mengatakan ulqut li, pungutkan untukku, berarti itu sesuatu yang sudah ada, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Maka kupungutkan untuk Nabi 7 kerikil min hasa al-khafufi. Yang kerikil-kerikil itu adalah kerikil-kerikil standar kalau orang mau bermain ketapel. Ya, kerikil standar untuk orang bermain ketapel, ya enggak terlalu besar. Nah, nanti enggak bisa ketapelnya. Atau demikian juga tidak terlalu kecil. Kemudian faja'ala, maka mulailah Nabi yang fuduhunna fi kafihi, meletakkannya di telapak tangannya, kemudian mengatakan amsala haula'i farmu, hendaklah kalian lempar jumrah dengan kerikil sebesar ini. Jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil, namun hendaklah semisal ini. Tsumaqal, kemudian Nabi mengatakan, wahai sekalian manusia, jauhilah hulu dalam beragama. Karena yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-hulu fid-din, sikap berlebihan dalam agama. Dari Imam Ahmad dan An-Nasa'i, hadisnya sahih. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya termasuk hulu adalah hulu dalam lempar jumrah. Hadisnya umum, namun ini ada sababul wurudnya. Sababul wurudnya tentang bentuk ukuran kerikil yang dipakai untuk lempar jumrah. Kalimatnya, redaksinya umum. Maka di antara bentuk hulu berdasarkan hadis ini secara utuh, di antara bentuk hulu adalah lempar jumrah dengan batu yang besar-besar. Itu di antara bentuk hulu fiddin. Maka Nabi menyampaikan bahaya hulu, sikap berlebihan dalam agama. Kan itu sebab kebinasaan umat-umat terdahulu. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mempersulit diri kalian sendiri dengan berlebihan dalam ibadah. Karena siapa yang mempersulit diri sendiri, Allah akan persulit dirinya sendiri. Fa inna qauman, ada sekelompok orang yang mempersulit diri mereka sendiri, maka Allah pun persulit mereka. Itulah al-baqayahum, sisa-sisa mereka, para pendeta-pendeta, para rahib-rahib, fiswame yang ada di kuil-kuil, yang ada di gereja-gereja, suami wa diarat, ya, di gereja-gereja. Suami ya, sama diarat kurang lebih maknanya sama. Tempat ibadah orang Nasrani. Namun kalau diarat itu lebih cenderung tempat ibadah yang jauh dari perkampungan. Jauh dari perkampungan yang menyendiri. Kemudian beliau mengutip firman Allah, wa rahba niatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim, dan kerahiban yang mereka buat-buat. Bid'ah, kerahiban yang mereka buat-buat sendiri, ma katabna 'alaihim, tidak pernah kami wajibkan mereka untuk melakukan hal itu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadisnya hadis yang sahih. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sikap mempersulit dalam agama. Yang dimaksud dengan mempersulit dalam agama, pengertiannya adalah az-ziyadah alal masru', bersikap lebih dari, lebih banyak dari yang disyariatkan. Dan Nabi mengkabarkan bahasanya anna tasdidal abdi, sikap seorang hamba yang mempersulit dirinya sendiri adalah sebab yang akan menyebabkan Allah mempersulit dirinya. Dan Allah akan mempersulit orang yang mempersulit dirinya sendiri dengan dua hal, bil qadar dan bisyarah. Maka Allah akan mempersulit orang tersebut dengan syarat, dengan syariat. Contohnya adalah orang yang mempersulit dirinya sendiri dengan melakukan nazar. Maka Allah telah buat aturan di dalam nazar. Kalau nazarmu itu baik, ibadah wajib kau kerjakan. Padahal orang tersebut mempersulit dirinya sendiri dengan bernazar. Sedekah 100 ribu setiap hari sepanjang setahun misalnya. Pada awalnya semangat itu. Setelah terkabul apa yang diharapkan, berat juga ya. Setahun nih. Dan banyak orang menyesal dalam nazar. Pertanyaan banyak orang tentang masalah nazar seringkali isinya adalah penyesalan karena terlalu beratnya nazar yang dia ucapkan. Maka Allah persulit orang yang mempersulit dirinya sendiri, dan bentuk mempersulit diri sendiri adalah bernazar. Karena itu bernazar makruh hukumnya. Karena orang yang tidak bernazar dia dalam kelapangan. Mau sedekah ya bisa, enggak ya bisa. Mau sholat sunnah ya silakan, enggak silakan, lapang. Ketika kemudian dia nazarkan untuk setiap hari harus begini, jadi sulit. Setelah dia terlanjur terucap, maka Allah wajibkan. Maka Allah mempersulit dia yang mempersulit dirinya sendiri dengan syariat. Dengan adanya kewajiban untuk melaksanakan nazar jika nazar itu adalah nazar yang baik. Maka sebagaimana seorang itu mempersulit dirinya sendiri dengan nazar yang berat, fayalzamu, maka dia punya kewajiban al-wafa' bi untuk melaksanakannya. Yang kedua, Allah mempersulit orang yang mempersulit dirinya sendiri secara takdir. Semacam perbuatan orang yang terkena penyakit was-was. Maka mereka orang yang terkena penyakit was-was ini mempersulit diri mereka sendiri. Maka takdir pun mempersulit dirinya sendiri. Sehingga was-was itu istahkama dzalika, demikian kuat dalam dirinya. Wasara sifatan lazimatan lahum. Jadilah was-was itu sifat yang melekat pada dirinya. Tidak pernah bisa dia tinggalkan. Maka dia kerepotan sendiri sepanjang hidupnya. Itu gara-gara dia memperturuti was-was. Dia mempersulit diri sendiri. Dia mempersulit diri sendiri dalam masalah niat. Dalam sholat. Akhirnya takbiratul ihram tidak jadi-jadi. Karena dia mempersulit diri sendiri dalam masalah niat. Dia mempersulit diri sendiri dalam masalah wudu, maka dia berwudu bolak-balik sampai enggak jadi-jadi. Baru setelah sholat mau selesai baru wudunya jadi. Dia mempersulit diri sendiri dalam masalah najis, akhirnya kerepotan sendiri. Setiap ini dia was-was dengan najis, jangan-jangan ini najis, jangan-jangan dia ini najis. Karena was-was dalam masalah najis, akhirnya dia kerepotan sendiri. Fal fiqhu kullal fiqh, maka fikih yang sejati, paham hukum yang sejati adalah sikap pertengahan dalam agama dan tetap berpegang teguh dengan sunnah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengatakan, "Alaikum bisabil wa sunnah." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalan yang benar dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang hamba di atas jalan yang benar dan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia menjadi seorang yang sunni, seorang ahlu sunnah, saat dia menjadi seorang ahli sunnah tersebut dia mengingat Allah, kemudian kulitnya gemetar karena min khasyatilah, karena takut kepada Allah. Maka manakala dia ada seorang sunni, seorang ahlu sunnah, maka rontoklah dosa-dosanya sebagaimana pohon yang kering rontok daun-daunnya. Dan namun beliau syaratkan zikir semacam itu bisa merontokkan dosa, beliau syaratkan manakala orangnya di atas sunnah. Mafhum khulafahnya berarti keadaannya tidak demikian jika orangnya tidak di atas sunnah namun di atas bid'ah. Maka sungguh sikap pertengahan asalkan masih di jalan yang benar dan di atas sunnah itu lebih baik daripada rajin. Namun semuanya menyelisih jalan yang benar dan menyelisih sunnah. Fahrisu idza kanat a'malukum iktisadan, maka antusiaslah jika amal-amal kalian itu pertengahan, hendaknya di atas jalan para nabi dan sunnah mereka. Ya, tentu tidaklah diragukan bahwasanya pertengahan dan biasa-biasa saja namun sesuai dengan tuntunan lebih baik daripada bercapek-capek tidak ada tuntunannya. Karena ternyata yang bercapek-capek tidak ada tuntunannya itu sia-sia, tidak ada nilainya. Namun yang selektif dan sehingga berjalan di atas sunnah, maka ketika itu diiringi dengan keikhlasan, maka akan jadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidaklah diragukan bahwasanya rajin dalam beribadah itu punya nilai plus. Ini bukanlah bermaksud untuk gembosi orang semangat dan rajinnya seorang dalam beribadah kepada Allah. Maksud dari kalimat ini bukanlah demikian. Namun perbandingan, ini melakukan perbandingan antara yang rajin namun bid'ah semua dengan yang enggak begitu rajin namun sesuai dengan sunnah. Jika ini ditambah dengan niat yang ikhlas, maka semuanya manfaat. Yang ini yang rajin dengan penuh keikhlasan namun semuanya tidak ada tuntunannya, percuma semua. Namun ingat, kalimat ini bukan berarti gembosi orang. Wah, enggak usah rajin-rajin. Iktisad sajalah. Nah, bukan. Tentu tidaklah dilakukan bahasanya banyak beramal dan asalkan itu sejalan dengan sunnah, dengan menjaga kontinuitas dalam beramal. Nah, dan adalah hal-hal faktor-faktor yang akan menyebabkan semakin tingginya derajat seseorang dan mulianya kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat ini iktisad dalam sunnah lebih baik daripada istihad rajin namun menyelisih sunnah. Ini maksudnya adalah mau menonjolkan pentingnya berjalan sesuai dengan tuntunan. Bukanlah maksudnya gembosi orang yang sedang rajin beramal akhirnya tidak rajin dan loyo dalam beramal. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.